بسم الله الرحمن الرحيم. السرقتل خفية وما سوى الظهير أي يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلط سمو لساني wakal bin au tasyabuhil ma'ani ahwaluhu bihasabil khafai tafadalat fil husni wasanai. Sarikatul khafiyah, ini adalah masalah sarikah yang khafiyah, cemicua yang haluh. Han bagai rumpok lika-pika. Wa masiwat dahiri ayu gayara, dan bermula barang selain dahir, selain sarikah yang dahir, yaitu sarikah yang khafi, itu bahwa diubahkan akan makna dengan satu wajah apa saja. Jadi yang keken sarikah yang khafi, makna kalam gob yang tajuknya na taubah bacut dalam bentuk apa saja, pokoknya bekle 100% lagi makna yang na pada urung po kalam pertama. Mahmudan yura, hal keadaan terpuji dilihatkan akan dia bagi nakal atau jampu syumul yang kedua dan kalam ataupun tasyabuh ma'ani. Bermula ahwalnya dengan sekira-kira khafi itu tafadhul lebih kurang ia pada ceroh dan sana. Jadi yang lebih khafi idang lebih god. Karenanya sarikah-sarikah khafi cuma cuh haluh. Jadi dah yang god yang lebih haluh. Meri haluh tak cara cuma cuh. Aku lu lengkun. Hada, ini adalah pembagian yang kedua. Dianya itu syarikah khafiyah, dan dianya itu bahwa diubahkan akan makna dengan satu wajah yang haluh. Dengan sekira-kira hana zahir, sesungguhnya itu masruk. Jadi taubah bacut sehingga hana merilinya nata tacua. Jadi dia mencuri Honda Adin. Lecu Honda diubah begitu tepat. Ingat nama rilih yang pertama ialah nombor plat ialah plat BL kan tu. Maksudnya ubah begitu tepat tu. Itu bolehnya ada cua fikir ada tu. Jadi yang menanji cua, cua kalam gob. Jadi taubah baju tepat sehingga hana merilihnya ada cua. Illa ba'da ta'amulin, kecuali sesudah ta'amul. Dia fikir-fikir baru hidup buahnya nampak gob awal lah goyan. Kata pudip lagi tanya orang tiga truk dalam bentuk yang lain. Wahwa mahmudun, dianya sarikah kafiyahnya itu terpuji. Nyan god lagi nyan. Dan bermula ubah makna itu dari beberapa wajah. Nah, penempat-penempat cara untuk taubah makna. Minha, sebahagian daripadanya wajah itu nakalnya makna. Iban surah nakal, dianya itu bahwa dinakalkan akan makna kepada tempat yang lain. Jadi saboh kalam gob yang pada dasar jih dipakai ke satu tempat, legitanya tak gunakan lafainya ke tempat yang lain. Yang kata termasuk tarir, pemakaian jih beda. Awal leurunya kepuai kun bahasa yang lagi nyan. Itanya dah kun kepula ilam. Contoh lagi kun bakhtari. Oh, mana ni dah kun? Kibani kun sulibu wa israkati dima'u alaihim muhmaratan faka'annahum lam yuslabu. Sulibu yang disalabkan artinya dipenafikan ataupun dipinahkan akan pakaian mereka itu. Orang ka terbunuh, orang ka meninggal, sulibu gesut baje mana ji? Sulibu gesalapkan pakaian. Dalam arti gesut baje. Wa asyrakatid dima'u alaihim, dan keluarlah darah atas mereka itu, hal keadaan darah itu yang merah. Maka seolah-olah mereka itu hana gesut pakaian laum. Leuh dasut baje dibit darah merah tangtang baje galon dasut laum. Jadi kena pegah melabu darah ngan badan sehingga darahnya menutupi badan lagi ditutup le pakaian. Jadi leuh dasut baje lagi galon dasut baje. Nyen menandum le darah. Nyen haba dasar. Ondu dag keun teu le Abi Thaib. Ya bisa naji alaihi wa huwa mujarradun min ghamadihi fa ka'annama huwa mughammadu. Keringlah naji atasnya bedeung. Najinya darah yang kaita